Di daerah saya banyak yang bercerita tentang makhluk gaib yang mereka namai dengan parakang atau popo. Ya jangan ke daerah, di kota di sini saja banyak ya tentang hal tersebut. Jelas ya? Mungkin ada yang pernah melihat seperti itu atau yang semisal dengan itu. Itu sifatnya orang-orang yang punya hubungan dengan jin atau jin-jin yang menyerupai. Hah? Baik. Kalau yang seperti itu ada dari semenjak dahulu. Karena itu ada dikir-dikir, wirid-wirid diajarkan untuk berlindung. Kalau dia bagus dikir selepas sholatnya, dikir pagi dan sorenya, maka dia tidak perlu khawatir ya dengan parakang, popo, atau yang sejenis dengannya. Itu tidak berpengaruh pada seorang muslim. Ya, nama umumnya seperti itu ya, bagaimana bentuknya dan seterusnya. Itu kadang apa yang beredar di tengah manusia itu kadang cerita-cerita saja hal-hal yang membuat seorang itu khawatir bukan pada tempatnya, takut. Ya sebab di Indonesia ini banyak cerita-cerita yang tidak diketemukan mungkin di seluruh dunia kecuali di Indonesia saja. Ya,